إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Saya menyukai selawat Habib Syekh karena Habib Syekh mempunyai karisma yang sangat baik dan kedermawan. Kami datang ke sini karena untuk mendapatkan daripada manfaat daripada barokah daripada selawat yang dibin oleh beliau Habib Syekh bin Abdul Jadil Asugar. Saya di sini dari Syekher Tebireng, Pondok Pesantren Tebireng Jombang. Kami ke sini karena kami semua pecinta Habib Syekh, Syekher Mania kalau julukannya. Kami cinta Habib Syekh karena dengan selawatnya hati kita bisa tenang, alhamdulillah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Jangan naik ke atas panggung terbang itu, hei. lan